Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menuturkan strategi Tiongkok untuk mengejar ketertinggalannya di bidang pendidikan adalah dengan mengirimkan banyak siswa-siswa berprestasinya pergi menuntut ilmu di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia guna memperoleh rumusan yang tepat untuk mengembangkan sistem pendidikannya. Yang saat ini hasilnya sudah mulai terlihat dengan masuknya Tsinghua University dalam radar filantrop global pemberi beasiswa setelah dinilai setara dengan perguruan tinggi terkemuka di dunia lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, Tiongkok sebelumnya pernah berjaya di zaman kerajaan lalu sempat terpuruk ketika terjadi transisi kekuasaan dari monarki menjadi republik yang juga terjadi dalam sejarah Indonesia. Apa pendapat Bapak? Iya. Nggak banyak beda dengan Indonesia kan. Akan tetapi kan sekarang dia mengejar dan berhasil, sudah mulai kelihatan. Ya tidak serta-merta loh, lama sekali loh. Itu sebenarnya kan kerajaan kan dijatuhkan oleh Sun Yat-sen. Tapi dari Sun Yat-sen sampai Deng Xiaoping berapa ratus tahun loh. Lantas sejauh apa Bapak melihat keterpurukan pendidikan kita Pak Kwik? Wah, yang saya lihat ya terpuruk sekali. Bukan hanya pendidikan, dalam segala bidang kan rusak. Sekarang begini ya, indikasinya itu kita lihat ya, hampir semua bidang di sini, kita ambil kedokteran saja. Coba pergi ke Singapura, Mount Elizabeth, setiap klinik spesialis masukin, itu 80% pasien dari Indonesia. Bagaimana coba? Tidak ada yang berani ke dokter-dokter ke rumah sakit di sini. Nah terus kemudian kalau kita lihat akuntan publik gitu ya, itu nggak ada yang laku kalau nggak pakai nama sekarang Arthur Andersen nggak ada, kalau KPMG, terus kemudian Ernst & Young, kalau nggak gitu-gitu kan nggak. Dan kenyataannya memang nggak bisa. Jadi kalau sudah mulai sulit sedikit, mentok, itu yang datang adalah partner Amerikanya yang gajinya jutaan dolar. Padahal sekolah di sini bukan main membeludaknya sekolah-sekolah akuntansi, sarjana akuntansi gitu banyaknya. Itulah indikasi yang saya peroleh. Nah, itu hampir di semua bidang. Nah, apa perlu kita mengembalikan kurikulum pendidikan kita ke model 50 tahun lalu yang banyak dinilai lebih baik, Pak Kwik? Enggak juga, karena kurikulum itu kan harus berkembang, disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Kita tidak bisa tetap aja terpaku pada itu, tetapi mesti ada yang ada pembagian tugas lah. Ya, kalau toh dibagi tugasnya ya sama-sama bermutunya gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.